Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada hadis yang ke 226 ya, menurut cetakan ini masih berkaitan dengan haji dan lebih khusus haji tamattu ya. Mungkin sedikit kita ingat kembali apa yang kita terangkan pada kesempatan sebelumnya, bahwa di sana ada tiga macam manasik haji, yaitu haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Ya. Kemudian pada hadis yang sebelum ini telah kita jelaskan bahwa disyariatkan untuk melakukan haji tamattu, dan bahwa justru itu yang paling afdal, paling utama. Bahkan sebagian ulama sampai mewajibkan untuk tamattu bagi yang pergi ke Makkah untuk haji dan belum membawa sembelihan untuk hajinya. Nah, pada hadis yang ke 226 ini juga masih ada kaitan dengan bab tamattu. Diriwayatkan dari Hafsah istri Nabi radhiyallahu anha, an Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya Rasulullah ma sya'nun nasi hallu min al-umrah wa lam tahill anta min umratik. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل فلا أحل حتى أنحر. Dari Hafsah ibunda kaum mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa beliau mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma sya'nun nas hallu minal umrah, ada apa dengan orang-orang yang mereka itu hallu minal umrah, mereka tahallul menyelesaikan dari umrah mereka, walam tahilla anta min umratik, sementara engkau wahai Rasulullah tidak tahallul, tidak menyelesaikan umrahmu. Faqala, maka beliau menjawab, inni labbattu ra'si, sesungguhnya aku telah mengikat ya kepalaku ya, qallattu hadi, dan aku telah menandai ya sembelihanku, fala ahilla hatta anhar, sehingga saya tidak akan tahallul sampai saya menyembelih sembelihan kurban untuk hajinya. Nah, jadi di sini ada penjelasan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang beliau lakukan. Seperti yang disebutkan di sini bahwa ibunda kaum mukminin Hafsah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Beliau bertanya kenapa? Karena orang-orang tahallul dari umrah, sementara Nabi tidak tahallul. Mereka berangkat dari Madinah bersama-sama untuk haji. Kemudian para sahabat, ya, setelah selesai melakukan umrah, mereka tahallul, selesai dari umrahnya, ya, ya mungkin ada yang gundul, ada yang apa, memotong rambutnya, yang jelas mereka tahallul sehingga betul-betul selesai manasik umrahnya, kembali seperti sedia kala, tidak ada larangan-larangan semasa atau seperti semasa ihramnya, ya. Cuma Nabi kok tidak, Nabi masih tetap dengan kondisi ihram beliau tetap. Nah, inilah yang kemudian menjadikan istri beliau radhiyallahu anha, Hafsah, bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang-orang mereka tahallul sementara anda tidak tahallul? Nah, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inni labbattu ra'si dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam haji bukan tamattu', ya. Haji yang dilakukan Nabi adalah haji qiran. Sehingga Nabi tidak memutus umrohnya dengan hajinya. Sehingga beliau tetap melanjutkan. Setelah umroh selesai, beliau tidak tahallul, beliau terus dalam kondisi ihramnya sampai nanti haji, lanjut haji dan seterusnya. Ya. Beliau mengatakan di sini, saya sudah labbat ra'si, mengikat kepala saya. Artinya di sini adalah, ya, supaya rambut beliau tidak berserakan, ya. Supaya rambut beliau tidak berserakan, ini artinya sudah siap untuk tetap dalam kondisi ihramnya jangka panjang, ya. Karena bisa kita bayangkan, ya, dari Madinah Dil Hulaifah, Miqat Madinah, sampai Makkah, ini sudah berapa hari perjalanan, ya kan? Terus kondisi ihram, ya, beliau mengikat, ya, supaya rambut beliau tidak berserakan. Ya, persiapan untuk perjalanan panjang dalam kondisi ihram ini. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW sampai di Makkah itu 4 hari sebelum haji. Jadi kalau enggak salah tanggal 4, ya. 4, 5, 6, 7, ya. Kalau enggak salah beliau tanggal 4 sudah sholat subuh di Makkah. Jadi 4 hari menunggu di Makkah plus perjalanan dari Madinah. Entah waktu itu berapa hari perjalanannya, saya kurang ingat. Nah, beliau katakan seperti itu, dan waqallatu hadi, dan aku telah menandai sembelihanku. Jadi Nabi sejak dari Madinah sudah membawa sembelihan dan sudah diberi tanda. Ya, di antara tandanya itu bahwa ini sembelihan, ya, dikasih semacam kalung begitu, ya. Dulu ada yang dikalungin pakai ya macam-macam, ada yang sandal. Yang penting jelas ini adalah sudah sembelihan untuk hadyu. Artinya kalau sudah diikrarkan begitu enggak boleh untuk yang lain, makanya harus diberi tanda. Lain dengan yang sembelihan mungkin di jalan mau disembelih, ya kan? Atau dibawa tidak ada niatan untuk sembelihan hadyu untuk haji. Ya, sembelihan biasa. Ya, enggak ada tanda-tanda sebagai sembelihan hadyu. Sehingga nanti mau dijual di tengah jalan boleh, mau disembelih boleh, terserah. Tapi kalau sudah diikrarkan untuk ini, ya, untuk sembelihan haji, nggak boleh diapa-apakan, ya. Artinya nggak boleh dijual, nggak boleh disembelih, nggak boleh dikasihkan orang dan seterusnya. Nah, karenanya diberi tanda, ya, kalung tadi. Nah, Nabi katakan saya sudah melakukan ini, ya. Sehingga kalau sudah seperti ini, membawa ini semua dari Madinah, saya pun sudah siap-siap seperti ini, ya. Fala hillu hatta anhar, maka saya tidak akan tahallul sampai saya nanti menyembelih sembelihan saya. Artinya saya harus menyambung umroh dengan haji. ya, tidak tahallul dari umroh saya, tidak berhenti dari umroh saya, tapi lanjut. Jadi tanggal 4 misalnya tadi datang, ya kan, selesai umroh, ya 5, 6, 7 terus dalam kondisi ihram, sampai tanggal 8 lanjut haji, 9, 10, tanggal 10 nyembelih sembelihannya, baru ketika itu Nabi tahallul. Adapun sahabat yang lain sama di sana, misal tanggal 4 Zulhijjah selesai umroh, ya sudah selesai, nggak ada larangan ihram, ya, yang mau melakukan apa yang sebelumnya dilarang termasuk berhubungan dengan istri pun sudah boleh. Artinya larangan terbesarnya dilakukan boleh karena sudah bukan lagi ihram. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika itu hajinya haji apa? Qiran, bukan tamattu. Dan nanti mungkin kita akan baca ya hadis atau juga hadis yang lain. Di sana ada apa, anjuran-anjuran dari Nabi kepada para sahabat selama perjalanan itu, bagi yang tidak membawa sembelihan hendaknya merubah menjadi tamattu. Karena ketika itu berangkat bareng-bareng dari Madinah tapi niatnya beda-beda. Ada yang niat tamattu, ada yang niat qiran, ada yang niat ifrad, ya, masing-masing sesuai dengan keinginannya. Karena ini semuanya boleh, ya kan? Tapi ketika di tengah perjalanan Nabi menganjurkan, jadikan haji kalian tamattu. Ya. Sehingga semuanya dianjurkan seperti itu, terkecuali yang sudah membawa sembelihan. Makanya Nabi sendiri enggak melakukan. Nah, ini yang kemudian menjadikan aneh loh. Nabi memerintahkan sahabat untuk tamattu, kok Nabi sendiri tidak? Apa penghalangnya? Ya tentu ada penghalangnya. Kalau enggak ada penghalangnya mestinya kan Nabi memberi contoh, ya kan? Bukan hanya memerintahkan. Nah, ternyata Nabi tidak melakukan haji tamattu ya karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Tadi sudah kadung membawa sembelihan dari Madinah. Yang sudah seperti ini harus lanjut qiran, tidak boleh diganti dengan tamattu. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi ya semacam apa ya? Mungkin kalau ungkapan ini benar, semacam menyesal gitu ya. Beliau mengatakan la istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah wala ja'altuha umrah. Kalau saat awal dulu saya tahu seperti tahunya sekarang, saya enggak akan nuntun sembelihan dan saya akan menjadikan haji saya umrah dulu. Berarti apa? Tamattu, ya. Jadi Nabi sempat seperti itu. Tapi sudah kadung bawa sembelihan, ya sudah. Enggak bisa untuk merubah ke tamattu. Ya. Nah, ini maksud dari hadis ini seperti ini. Kemudian berikutnya hadis berikutnya, hadis yang ke-227 ya, menurut cetakan ini. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qal unzilat ayatul mut'ah fi kitabillah ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء وقال البخاري قال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات ولهما بمعناه. Ya. Dalam hadis ini disebutkan dari riwayat siapa? Sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan unzilat ayatul mut'ah fi kitabillah, telah diturunkan ayat terkait tamattu haji. Mut'ah di sini tamattu haji ya artinya. Fi kitabillah, dalam kitabullah. Fa fa'alnaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mempraktekannya bersama Rasulullah SAW. Walam yanzil Qur'anun bihurmatiha, dan Al-Qur'an tidak turun mengharamkannya. Walam yanha anha hatta mat, dan Nabi sendiri tidak pernah melarangnya sampai beliau wafat. Faqala rajulun bi ra'yihi ma sya, lalu ada seseorang mengatakan dengan ra'yihi, dengan pendapatnya, ma sya'a, sekehendak dia. Faqala al-Bukhari, al-Bukhari mengatakan yuqalu, dikatakan innahu, bahwa sungguhnya dia yang dimaksud adalah Umar radhiyallahu an. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, nazalat ayatul mut'ah, yakni mut'atul hajj, turun ayat mut'atul hajj, ya, tamattu' haji, wa amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerintahkan tamattu' kepada kami. Thumma lam yanzil ayatun tansakhu ayat mut'atul hajj, kemudian tidak turun ayat yang menghapus ayat tamattu' haji. Walam yanha anha, dan Nabi tidak melarang darinya. Hatta mata, sampai beliau wafat. Walahuma bimana, dan juga ada riwayat Bukhari Muslim yang semakna dengan ini. Ya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dalam penuturan sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, di sini beliau menyebutkan bahwa tamattu' haji ini ada dalam kitabullah, ada pula dalam perintah Rasulullah, dan mereka praktekkan, ya. Dan Nabi enggak pernah melarang sampai wafat. Nah, di sini rupanya ada suatu kejadian ya di masa itu. Sehingga Imran bin Husain mengatakan, lalu ada orang mengatakan dengan ra'yuhu, dengan pendapat pribadinya. Al-Bukhari mengatakan bahwa disebutkan bahwa yang dimaksud adalah Umar. Nah, jadi di masa itu Umar radhiyallahu an berijtihad untuk orang-orang melakukan selain haji tamattu. Ya. Disebutkan oleh siapa? Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam syarah, yushiru bidzalika ila nahyi Umar radhiyallahu anhu anha fi ashuril hajj. Beliau sempat melarang untuk melakukan umrah di bulan-bulan haji, ijtihadan minhu, ini sebagai ijtihad beliau rahim radhiyallahu an, dengan tujuan liyakthura zuwarul bait fi jami'il awam, agar orang-orang berumrah di sepanjang tahun, ya. Nah, jadi dulu ya mungkin tidak seperti zaman sekarang tentunya ya, transportasinya orang mau ke Makkah ya jalan kaki, naik unta, naik kuda, berat ya kan. Sehingga mereka setelah dibolehkannya atau disyariatkannya tamattu', yang artinya umrah di bulan haji, maka mereka berpikir apa, sekaligus perjalanan satu kali dapat umrah, dapat haji, ya kan. Jadi misal umrah di bulan Dzulqa'dah, sudah lanjut saja di situ, enggak usah pulang, sampai haji baru nanti pulang. Mungkin yang dari jauh-jauh, dari Mesir, dari Yaman, ya kan. Nah, akhirnya banyak orang ya yang seperti itu. Sehingga di bulan-bulan yang lain orang-orang yang umrah lebih sedikit. Ya. Inilah yang menjadi alasan Umar, beliau ketika itu berfatwa untuk tidak melakukan umrah di bulan haji. Bukan beliau mengikuti keyakinan jahiliyah dulu, tentunya tidak, ya kan. Walaupun seperti yang tadi atau sebelumnya kita terangkan, di masa jahiliyah pernah ada keyakinan begitu. Nah, Umar di sini melarang bukan karena itu tentunya. Ya, sangat tidak mungkin. Beliau sangat menentang tradisi jahiliyah, tapi beliau ingin supaya apa? Bulan-bulan lain itu juga dikunjungi Makkah untuk umrah, sepanjang tahun diharapkan orang-orang datang ke sana untuk melakukan umrah. Jangan bulan-bulan lain sepi dari umrah, baru ramainya di bulan haji saja. Nah, karena itulah beliau berijtihad ya, memberikan fatwa seperti itu. Ya, tentu kita meyakini bahwa orang seperti Umar sudah sangat layak berijtihad, ya kan? Beliau adalah orang paling berilmu setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dan beliau dalam banyak ijtihadnya memang tepat. Namun ya, tentunya yang namanya manusia enggak selalu tepat, ya. Yang jelas seandainya pun beliau salah dalam ijtihadnya, beliau dapat satu pahala, ya. Kalau benar, maka dapat dua pahala seperti sabda Nabi di dalam hadis yang lain. Nah, namun ternyata ijtihad Umar ini tidak disepakati oleh seluruh para sahabat. Nah, buktinya Imran bin Husain kurang cocok dengan pendapat Umar radhiyallahu an. Karenanya Imran bin Husain mengatakan seperti ini. Ya. Tamattu haji itu kan sudah ada dalam kitabullah. Dalam ayat Al-Qur'an, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi." Ya, ini dalam surat Al-Baqarah. Siapa yang tamattu' dengan umrah menuju haji, maka sembelihlah apa yang mudah baginya dari sembelihan hewan. Ya, unta, sapi atau kambing, ya. Jadi dalam ayat kan sudah ada, kata beliau. Dan kami juga melakukan bersama Nabi, mempraktekkan ayat ini. Kemudian sepanjang ini ya, sampai Nabi wafat, tidak ada ayat yang turun yang menghapus hukum itu. Sampai Nabi wafat juga Nabi enggak pernah melarang tamattu'. Nah, gimana sekarang ada orang yang menfatwakan seperti itu? Ya, beliau enggak nyebut Umar, cuma ya isyarat, ya kan? Artinya di sini beliau kurang sependapat dengan ijtihad Umar radhiyallahu an. Ya, kalau dari sisi bab hukum ya, ya boleh saja, enggak cocok dengan pendapat beliau, karena ya mereka juga sama-sama sahabat, ya, sama-sama orang berilmu. Ya. Yang jelas di sini Imran bin Husain radhiyallahu an lebih cenderung tetap dibolehkan untuk tamattu. Ya. Sehingga beliau menyebutkan kata-kata tersebut, ya, mengisyaratkan bahwa sampai Nabi wafat tidak ada penghapusan hukum itu, sehingga hukum ini terus berlaku hingga hari kiamat, ya. Dan ternyata juga bukan hanya Imran bin Husain, ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga mendukung tamattu'. Pada hadis yang pertama yang kita baca dalam bab ini, bab tamattu, ya, beliau ditanya tentang tamattu dan beliau menganjurkan, ya kan, ketika ada orang-orang yang nampaknya kurang suka, kemudian orang yang diberi fatwa oleh Ibn Abbas mimpi ada yang mengatakan hajjun mabrur muta'atun mutaqabbalah, hajinya mabrur, haji tamattunya diterima, lalu disampaikan kepada Ibn Abbas, beliau langsung mengungkapkan kegembiraan beliau sampai takbir Allahu Akbar. Ini adalah sunnah Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Nah, ini jadi Ibn Abbas pun sependapat dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhum ajma'in, ya, bahwa tetap tamattu' ini syar'i, ya, dan tetap sepanjang atau selama-lamanya tetap disyariatkan, ya. Karenanya ya, itu ijtihad Umar di masa itu, setelah itu ya kembali seperti biasa, yang mau tamattu', yang mau umrah di bulan haji, ya enggak ada masalah, ya. Namun untuk di masa-masa Umar misalnya jadi rakyat beliau, ya kan, sebagai khalifahnya beliau, beliau mau merintahkan seperti itu dengan ijtihad beliau, ya mestinya sebagai rakyat ya mengikuti, ya kan, karena hukum seorang hakim ya ini memutus perselisihan di antara umatnya. Jadi ikuti Umar ketika itu, tapi setelah ini misalnya ganti periode sudah tidak lagi difatwakan oleh beliau, ya kembali kepada hukum asal bahwa tamattu tetap disyariatkan, ya haji atau apa namanya umrah mulai dari bulan-bulan haji dengan haji tamattu ini tetap dibolehkan atau disunnahkan, bahkan dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan. Dikatakan oleh Syekh Sa'ad Al-Bassam rahimahullah dalam syarah di samping Umar juga ternyata setelah itu Uthman juga menfatwakan yang sama, dan Muawiyah, ya. Jadi ada sekian periode ya fatwa para khalifah seperti itu. Ya ini. Jadi tadi ya pengikraran hadyu itu ada konsekuensinya, ya. Konsekuensinya tadi kalau sudah dikatakan oh ini saya akan bawa hadyu untuk haji nanti. Konsekuensinya tadi enggak boleh dijual, enggak boleh dihadiahkan, enggak boleh disembelih, enggak boleh diganti juga, ya. Selama tidak ada halangan. Nah, kecuali kalau mati di tengah jalan ya harus diganti. Kalau mati di tengah jalan harus diganti. Dan di antara konsekuensi juga misalnya cacat, ya. Cacat setelah diikrarkan tidak menghalangi untuk disembelih. Ya, jadi kita enggak boleh menyembelih kurban yang cacat itu kalau cacatnya sebelum diikrarkan. Ya. Jadi kita baru beli misalnya atau baru dapat atau sudah punya hewan yang cacat lalu kita ikrarkan untuk sembelihan, ya enggak boleh, kan Nabi melarang itu. Tapi ketika kita mengikrarkannya dalam kondisi sehat, ya, tidak ada cacat, ternyata di tengah jalan jatuh misalnya kakinya patah, maka itu tetap sah sebagai sembelihan karena cacatnya setelah diikrarkan. Ya. Tapi kalau mati, dicuri, nah hilang, ya harus diganti. Mungkin sementara cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.